Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Afwan tadi agak terlambat ke depannya. Baik, kita langsung masuk kepada materi dari daurah kita ini, yaitu sebuah kitab kecil karya dari Fadilatul Syekh Ad-Doktor Abu Abdirrahman Abdus Salam Ibn Ubar Jas'alu Abdil Karim rahimahullahu ta'ala, ulama yang wafat tahun 1425 Hijriah, jadi kurang lebih 5 tahun setelah wafatnya Imam Al-Albani. Ini asalnya adalah ceramah beliau yang kemudian dibukukan. Langsung aja kita masuk kepada muqaddimah beliau, yaitu kalau yang di file kita ini halaman ke-6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muhadaratun fi usulid da'watis salafiyah. Ceramah tentang prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Karena ini asalnya hanyalah ceramah, maka tentunya tidak bersikap mencakup semuanya, tidak bersifat meliputi seluruh prinsip. Tetapi apa yang beliau pandang penting di hadapan peserta yang ada pada waktu itu atau tempat yang beliau datangi pada masa itu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal haditsi kitabullah wa khairal hadiyi hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Summa innana fi hadhil jalsah, boleh jalsah boleh jilsah, kata beliau, kemudian sesungguhnya kita di dalam majlis ini saufa natahaddatsu an ba'dil usul, kita akan berbicara tentang beberapa prinsip allati qamat 'alaiha da'watus salafiyah, yang mana dakwah salafiyah berdiri di atasnya. Wallati bayanat biha man 'adaha. Dan prinsip-prinsip yang mana dengan itu ahlu sunnah wal jamaah as-salafiyah memisahkan diri. Ini bayanat ewa, yaitu apa? Memisahkan diri, membedakan diri dengan yang selainnya. Minal firaqin naqibati anis siratil mustaqim, dari sekte-sekte pecahan-pecahan yang tergelincir dari jalan yang lurus, tertelungkup dari jalan yang lurus, jatuh. Walaqad da'ani li jam'iha wa ilqa'iha amran zahiran. Dan sungguh Dua perkara yang jelas, ini Amran sebagai apa? Fa'il dari da'a. Oh ya, makanya dia marfu, alamat rafa'nya adalah apa di sini? Alif ya, karena dia adalah isim musanna. Dua perkara yang jelas menyeru saya untuk mengumpulkan perkara-perkara ini, prinsip-prinsip ini, dan menyampaikannya. Al-amrul awal, perkara yang pertama, ma ra'aituhu wa ra'ahu ghairi. Perkara yang saya lihat dan dilihat oleh orang yang selain saya, min ta'alluqi ba'dil jama'atil hizbiyah, yang berupa, ini minnya adalah min tabyin, karena datang setelah ma al-mausulah, atau yang lain mengatakan min bayaniyah, menerangkan isi dari mal mausulah di situ, yang berupa bergantungnya beberapa kelompok-kelompok hizbiyah, pengelompokan, yaitu apa, fanatisme tanpa fanatisme bukan kepada sesuatu yang maksum. Inilah inti dari al-hizbiyah. Bukan berarti oh kalian juga hizbiyah, kata sebagian orang-orang harokiyun, kalian juga mengelompok melakukan walak barok. Kita katakan kita mengikuti sesuatu yang maksum, yaitu Al-Quran wa Sunnah dengan thariqatus salaf. Sedangkan kalian mengelompoknya berdasarkan fanatisme golongan atau fanatisme mungkin apa, tokoh-tokoh tertentu atau pemikiran-pemikiran tertentu yang tidak maksum. Al-ba'idati an manhajis salaf, yang jauh dari manhaj, dari metode, dari jalan para salaf, bihadzal ismi thahir syarif, namun mereka bergantung pada nama yang suci dan mulia ini. Banyak yang menyatakan diri mereka sebagai salafi, padahal apa, mereka adalah para hizbiyun, baik yang di Malaysia ataupun di Indonesia, orang-orang harokiyun ataupun yang lain-lainnya itu. Tatkala nama itu disukai oleh para pemuda yang sudah memiliki wawasan yang terbuka. Aw ma adda ila ma'nahu minal intisabi ila salafis salih, atau mereka bergantung pada sesuatu yang mengikuti makna ini. Mungkin apa? Asari misalkan, menamakan diri saya Asari. Ini intinya sama aja dengan manhaj salaf, karena kita memang mengikuti asar para salaf. Cuma banyak yang menyatakan dirinya Asari, ternyata dirinya mungkin adalah Haddadi ataupun kelompok-kelompok yang lembek dan seterusnya. Ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Baik, sekedar sebagai tambahan faedah, kita membaca catatan kakinya. As-salafu lughatan kullu man taqaddam. Secara bahasa, salah adalah semua yang lebih dahulu, orang yang lebih dahulu ada. Wa kullu man sabaqa, setiap orang yang mendahului Anda. Ini secara bahasa. Qala Raghib al-Asfahani rahimahullah, as-salaf al-mutaqaddim. Salah adalah pendahulu. Qala ta'ala, faja'alnahum salafaw wa masalan lil akhirin. Maka kami jadikan mereka itu sebagai pendahulu dan contoh untuk orang-orang belakangan. Muktabaron mutaqaddiman, sesuatu yang diambil, orang yang diambil sebagai pelajaran dan sebagai pendahulu. Cuma apa, tentunya kalau Fir'aun dan bala tentaranya ini pendahulu yang buruk, diambil pelajaran untuk jangan mengikuti jejak mereka. Ila qawlih, sampai pada ucapan Ar-Raghib, contoh kalimatnya, wali fulan salafun karim, si fulan itu memiliki pendahulu yang mulia. Aba'u mutaqaddimun, yaitu bapak-bapak yang terdahulu atau nenek moyang yang terdahulu. Jam'uhu aslaf wa suluf, ya ini jamaknya, selesai dari mufradat. Wa an Aisyata radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah radhiyallahu anha, fattaqillaha wasbiri, maka bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Fa inni ni'mas salafu analak, karena sesungguhnya saya ini sebaik-baik pendahulu untukmu adalah saya. Jadi Nabi adalah salaf kita yang soleh dan jelas beliau pemimpin para salaf kita. Riwayat Bukhari Muslim. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wassalaf al-mutaqaddim wa ma'nahu ana mutaqaddimun quddamak. Maknanya adalah saya pendahulu di hadapanmu. Fataridina alai, maka engkau akan datang kepada saya. Ya, yang belakangan akan menyusul orang yang terdahulu. Baik, kalau jalannya sama. Dan jelas para sahabat jalannya sama dengan jalan Nabi, maka mereka akan jumpa dengan Nabi di telaga itu. Selesai dari kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Wassalaf istilahan as-sadrul awal li hadhil ummah. Salaf secara istilah mereka adalah generasi pertama dari umat ini. Wahum man kana fi hududi tarikhi salasimi'ah. Mereka adalah orang-orang yang ada di batasan-batasan sejarah tarikh, yaitu apa? Ya maru ya, penanggalan itu, yaitu tahun 300. Qala Imam Adz-Dzahabi rahimahullah fal haddul fasil bainal mutaqaddimi wal mutaakhir, maka garis pemisah antara generasi terdahulu dan generasi belakangan secara istilah huwa ra'su sanati salasimi'ah, yaitu ujung tahun 300. Selesai dari mizanul i'tidal. Qala Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah as-salaf ma'nahul mutaqaddimun. Salaf maknanya adalah orang-orang yang terdahulu. Apa bedanya definisi bahasa yang ini dengan yang sebelumnya? Sebelumnya salaf al-mutaqaddim, yaitu dengan pola mufrad. Kalau yang di sini mutaqaddimun. Kalau yang disebutkan oleh Ar-Raghib ini berdasarkan lafadznya. Lafadznya memang apa? Mufrad salaf, jamaknya aslaf dan suluf. Baik, makanya secara lafadz dia mufrad mutaqaddim. Tapi tatkala maknanya bersifat umum, maka boleh dia di jelaskan dengan pola umum mutaqaddimun. Fa kullu mutaqaddimin assalamualaikum ala ghairihi fa huwa salafun lah. Maka semua orang yang mendahului orang lain dikatakan dia sebagai pendahulu orang itu. Walakin idza utliqa lafdhus salaf, akan tetapi jika lafaz salaf disebutkan secara mutlak, fal muradu bihi al-qurunus salasatul mufaddalah, maka yang dimaksudkan dengannya adalah generasi-generasi yang tiga itu, tiga generasi yang diutamakan. Diutamakan oleh dalil-dalil. As-sahabatu wa tabi'un wa tabi'uhum. Para sahabat, para pengikut dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para tabi'un. Haulai humus salafus soleh, mereka itulah salafus soleh. Taib, dikatakan soleh boleh juga apa? Salafus solihin. Taib, karena secara lafadz memang dia mufrad, dikatakan salafus soleh. Kalau secara makna boleh salafus solihin atau solihun. Waman kana ba'dahum, dan orang yang setelah mereka, wasara ala minhajihim, dan berjalan di atas rute mereka, metode mereka, fa innahu mithluhum, maka mereka, maka dia semisal dengan mereka. Baik, karena apa? Dia menyerupakan diri, berusaha mengikuti jejak mereka, maka dihukumi seperti mereka. Sebagaimana orang yang mengikuti jejak suatu kaum, menyerupai suatu kaum, maka dia digolongkan termasuk dari kaum itu. Ala tariqatis salaf, berjalan di atas metode salaf. Wa in kana mutaakhiran anhum fi zaman, walaupun dia itu terakhir dari mereka, belakangan, tertinggal dari mereka secara masa. Li'anna salafiyah, karena yang namanya salafiyah tutlaqu alal minhajil ladzi salakahu salafus saleh, ini dimutlakkan, yaitu disebutkan untuk suatu metode yang ditempuh oleh salafus saleh radhiyallahu anhum. Kama qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummati sataftaritu ala salasatin wa sab'ina firqah. Sesungguhnya umatku akan terpecah belah di atas atau menjadi 73 pecahan, kelompok, sekte. Kulluha finnari illa wahidah. Semuanya di dalam neraka kecuali satu kelompok, wahiyal jamaah, yaitu jamaah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhuma dan sanadnya hasan. Wa fi lafat man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi, dalam lafat yang lain, yang selamat adalah orang yang berada di atas suatu jalan seperti jalan yang mana aku dan para sahabatku ada di atasnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, demikian pula Imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi di dalam As-Sunnah, Ibnu Battah di dalam apa? Al-Ibanatul Kubra, begitu pula Imam Al-Ajuri di dalam As-Syari'ah, dan juga Al-Liqai dalam Syarah Usul Itiqad Ahli Sunnati wa Jama'ah. Semuanya dari jalur Abdurrahman bin Ziyad bin Anwar al-Ifriqi, dari Abdullah bin Zaid, dari Abdullah bin Amr ibnul As. Sanadnya sedikit lemah karena apa? Abdurrahman bin Ziyad bin Anum, beliau ini layin. Tetapi diperkuat dengan riwayat At-Tabrani di dalam Al-Awsat beliau, dari hadis Anas bin Malik, di dalam sanadnya ada beberapa majahil, rawi-rawi yang majahul, maka dia menjadi hasan lil ghairi. Dan ini diperkuat dengan hadis Irbad bin Sariyah, ma'ruf itu hadis yang sahih lil ghairi, makanya jadi kuat sekali. Intinya kunci kebenaran dan kunci keselamatan dari perpecahan dan pertikaian adalah mengikuti sunnah Nabi dan sunnah Al-Khulafa'ur Rasyidun. Sementara para sahabat yang lain, Allah mengatakan ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang lurus dan terbimbing. Berarti memang kuncinya ada pada kesetiaan pada jalan Nabi dan para sahabat. Makanya hadis ini mankana ala misli dan seterusnya, ini adalah sahih li ghairih. Menyelisihi pendapat sebagian ulama yang mengatakan tidak ada yang sahih dalam masalah ini, tentunya itu keliru. Yang betul boleh disahihkan dengan penguat-penguatnya. Wa bina'an ala dzalik, kata Imam Ibnu Utsaimin, dan dibangun di atas penjelasan tadi, takunus salafiyatu huna, jadilah salafiyah di sini muqayyadatan bil makna, dia diikat dengan makna. Ya, yang terpenting bukan sekedar nama, bukan sekedar slogan, atau mungkin apa, membuat papan nama di baju atau di mobil atau apa, atau di topi barangkali, atau di apa itu, piring-piring, atau mungkin di apalagi itu, cawan-cawan itu, gelas, bukan. Yang penting adalah kesesuaian dia dengan makna yang ada. Yang penting adalah hakikatnya. Fakullu man kana ala minhaji sahabati wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan, maka setiap orang yang berada di atas jalannya para sahabat dan tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti dengan baik bukan mengikuti dengan buruk, mengaku ikut salah tapi malah membuat-buat ajaran sendiri, merasa lebih tahu dengan keadaan di negerinya dan di masanya dan sebagainya, itu bukan ihsan namanya, itu adalah melampaui, mendahului Allah dan Rasulnya. Fahuwa salafi, maka yang sesuai dengan syarat ini, dia itulah salafi. Wa inkana fi asrina hadha, walaupun dia ada di zaman kita ini, zaman belakangan, yang mana fitnah itu semakin mendekati akhir zaman, justru akan semakin berat, sampai kita berjumpa dengan Allah Ta'ala, sampai generasi-generasi yang terakhir berjumpa dengan Dajjal, istilahnya fitnah yang paling besar itu. Dan tetap Allah Ta'ala akan menolong para hambanya. Wahuwa al-qarnur rabi'a asyad, yaitu abad ke-14. Tayyib. Mabni ala fathil juz'ain fi mahali raf'in, sebagai na'at. Kenapa ar-rabi'a asyar bukan ar-rabi'u misalkan? Ya, karena ini mabni ala fathil juz'ain. Dua-duanya memang apa, di fathah ba'dal hijrah. Ya, abad ke-14 setelah hijrah. Nah, selesai dari fatwa Nur al-Darb. Wasu'ilal imamul wadi'iyu rahimahullah man humus salaf. Imam al-Wadi'i rahimahullah ditanya, siapakah mereka itu salaf itu? Wahalil ulama ba'dal qurunil mufaddalah. Tapi ini salah ya, mestinya al-mufaddalati mestinya. Karena apa? sifat dari mudhaf ilaih majrur al-mufaddalati. Dan apakah para ulama setelah generasi-generasi yang diutamakan itu yu'aduna minas salaf, terhitung, teranggap termasuk dari para salaf, mithlu bin Katsir wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa amsalihin, ya seperti para a'immah itu yang hidup pada abad berapa? 7 dan 8 Hijriah itu, dan yang semisal mereka, seperti juga Imam Ibnul Wazir, Muhammad Ibnul Wazir Al-Hasani Al-Yamani, mujaddid tahun abad ke 8 Hijriah misalkan, dan seterusnya. Fa'ajab al-allamatu mukbil al-wati'iyu rahimahullah as-salaf al-muradu bihim al-qurunul mufaddalatu salasah. Salaf yang dimaksudkan dengan mereka itu adalah tiga generasi yang diutamakan. Waha'ula yu'tabaruna min atba'is salaf. Sedangkan mereka yang disebutkan sebagai contoh-contoh tadi, mereka terhitung dari apa? Pengikut salaf. Karena jelas dari generasinya, mereka generasi mutaakhirin. Walau samaitahum salafan, kalau Anda menamakan mereka tadi, tokoh-tokoh tadi sebagai salaf juga, bi'tibari anna zamanahum qad salaf, dari sudut pandang bahwasanya zaman mereka telah berlalu, ya Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnul Qayyim dan yang lainnya. Bin nadhari ilaina, dengan sudut pandang kepada kita dibandingkan dengan kita di abad ini, fala yungkaru alaik, maka Anda tidak diingkari. Kembali kepada apa? Makna secara bahasa, mereka pendahulu kita. Tayyib. Fala yungkaru alaika hadza. Maka yang seperti ini, perkara ini tidak diingkari atas Anda menamakan mereka sebagai salaf. Wallahul musta'an. Selesai dari kaset As'ilah Syababil Mahwid. Wa qala fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, indama nutliku kalimat as-salaf, tatkala kita melontarkan kalimat salaf atau lafaz salaf, innama na'ni biha, hanyalah yang kami maksudkan dengan itu, minan nahiyatil istilahiyah, dari al-istilahiyah, dari sisi istilah, ashabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ashabah mansub karena apa? Maf'ul bih dari na'ni. Yang kami maksudkan adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzina hadaru asrah, yang mana mereka menghadiri zaman Nabi. Fa akhadhu minhu hadzal dina mubasyarah. Kemudian mereka mengambil dari Nabi agama ini secara langsung. Ghadantariya, secara masih segar. Fi usulihi wa furu'ih, di dalam prinsip-prinsipnya dan perkara cabang-cabangnya. Kama yadkhulu fi hadzal istilah, sebagaimana masuk juga ke dalam istilah salaf, attabi'una lahum, orang yang mengikuti para sahabat tadi. Alladzina warisu ilmahum, yang mana mereka mewarisi ilmu para sahabat. Afwan. Qabla ayyatula alaihimul amad, sebelum masa yang panjang melewati mereka. Walladzina syamathum syahadatu rasulillahum, yang mana mereka dicakupi oleh persaksian Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kebaikan mereka. Bukan alaihim tapi lahum, persaksian untuk mendukung, memuji mereka. Wasana'uhu alaihim, dan sanjungan Nabi kepada mereka, bi'annahum khairun nas, bahwasanya mereka adalah manusia yang terbaik. Haitsu yaqulu sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, orang yang terbaik adalah generasiku. Berarti apa? Nabi dan sekaligus para sahabatnya. Ini semuanya satu generasi. Sama saja dia mencapai 100 tahun atau lebih sedikit, tidak masalah. Karena qarn berdasarkan hadis yang lainnya, itu artinya adalah mi'atus sanah, tidak masalah insya Allah. Abdullah bin Busr al-Aslami, hadis Abdullah bin Busr menunjukkan qarn itu mi'atus sanah. Tapi ini makna yang lain, yaitu qarn bermakna jil, generasi. Summa alladzina yalunahum, Kemudian orang-orang yang setelah mereka, setelah namun langsung menyusuli, yaluna waliyayali, yaitu datang dan dekat, yang mendekat. Berarti siapa? Para tabi'in. Summaladina yalunahun, kemudian yang datang setelah mereka, yaitu atba'ut tabi'in. Tayyib, hadis ini datang dari sejumlah sahabat, di antaranya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kama yasmalul istilahu tabi'it tabi'in, sebagaimana istilah salaf ini mencakup para tabi'it tabi'in. Wa huwa lafdzun mustalahun alaih, ini adalah suatu lafaz yang memang dibuat sebagai istilah. Mustalah sendiri apa sih mustalah? Sesuatu yang disepakati oleh kelompok tertentu atau para pemilik cabang ilmu tertentu. Mustalah, yaitu seakan-akan mereka berkumpul, membuat islah, saling berdamai. Kita sepakati, mana ini adalah ini, mana ini adalah ini. Makanya istilah secara usul fikih mungkin lain dibandingkan dengan istilah secara nahwu. Kembali kepada tokoh-tokoh di dalam cabang ilmu itu. Dan ini, maka ini adalah istilah, adalah suatu lafaz yang disepakati di dalam permasalahan ini. Waqad dhahara hadzal istilah, dan istilah ini telah nampak, washtahar, dan menjadi terkenal, hina dhahara niza, tatkala persengketaan terjadi atau muncul jelas, wadara haula usuliddin, dan beredar di sekeliling dasar-dasar agama, bainal firaqil kalamiyah, di antara sekte-sekte ahli kalam, wahawalal jami'u alintisaba ila salaf, dan mereka semua berusaha untuk menisbatkan diri kepada salaf, wa a'lana anna ma huwa alaihi huwa ma kana alaihi salafus salih, dan mereka, dan dia ini, a'lana, fa'ilnya adalah huwa, kembali kemana? Akhirnya pada lafaz al-jami', secara lafaz dia adalah mufrad, walaupun secara makna dia adalah jamak. Maka dia ini, mereka semua ini mengumumkan bahwasanya keadaan yang mana dia ada di atasnya inilah jalan yang mana para salafus soleh juga di atasnya, masing-masing mengklaim demikian, mendakwakan dirinya begitu. Fa'idan, maka jika demikian, ada tanwin di sini, tanwin iwadun anil jumlah, jumlah yang disebutkan sebelumnya. Jika situasinya seperti itu, labudda'an tadhar, maka wajib untuk nampak, atau mungkin tudhar, untuk dinampakkan, walhalatu hadih, sementara situasinya adalah seperti ini, apa yang wajib untuk dinampakkan dan dimunculkan? Asasun waqawaidun waqawaidu wadihatul ma'alim, yaitu asas-asas dan kaidah-kaidah yang jelas ma'alimnya, al-ma'alimi, wadihatul ma'alimi, yaitu apa? Alamat-alamatnya itu jelas. Tayyib, wasabitatun, dan pasti alamatnya itu lilittijahi salafi, untuk arah yang sifatnya memang salafi. Harus dijelaskan, masing-masing mengklaim sebagai salafi, mendakwakan diri kami adalah para salafiyun. Harus dilihat arah yang benar berarti seperti apa, agar orang-orang yang cinta pada kebenaran, sedang mencari kebenaran, tidak tertipu. Karena iklan memang terlalu banyak, reklame terlalu apa? Terlalu padat di jalanan. Jangan sampai para pemuda dan orang-orang yang ingin bertaubat tertipu, masuk ke tempat yang keliru. Hatta la yatabisal amru ala kulli may yuridu liqtida'ihim, sehingga perkara ini tidak tersamarkan bagi setiap orang yang ingin meneladani para salaf, ingin mempelajari para bagaimana hidupnya para sahabat, tahu-tahu disuruh beli buku apa, Hayatus Sahabah, punya Kandahlawi, ya jelas itu nanti apa, campur dengan apa, khurafat-khurafat punya orang-orang jamaah tabligh. Maka perlu diingatkan, bukan itu, walaupun judulnya nampak bagus tapi isinya ternyata mencampur adanya madu dengan racun. Wayan saja alamin walihim, wayan saju alamin walihim, yang mana orang ini ingin bergabung, yang sat yaitu apa, bergabung, menyatukan dirinya di atas jalannya mereka, Selesai dari kitab As-Sifatul Ilahiyah karya Fadilatul Syekh Al-Jami rahimahullahu taala. Kitabnya bagus, dicetak bagus sekali di Yaman dulu itu dan memang sangat penting. Baik, kita kembali ke matannya berarti langsung ya. Qala Fadilatul Syekh Abdus Salam Ibnu Barjas rahimahullahu taala, dan ini sangat jarang ulama dari Saudi, beliau orang Riyadh dan doktor, tetapi apa betul-betul pemikirannya dalam pemikiran salafi. Ini sangat jarang, terutama kalau di masa sekarang ya, sangat jarang doktor tetapi betul-betul salafi. Rahimahullah, beliau wafat. Sampai-sampai disebutkan dalam biografinya, sebagian ulama mengatakan seandainya umur beliau panjang, niscaya beliau menjadi salah satu dari tanda kekuasaan Allah karena kecerdasannya, kehebatannya, kekokohannya dan seterusnya. Dan jelas semua yang di alam semesta, zarrah di alam semesta, termasuk tanda kekuasaan Allah tentunya. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan di sini, alladzina qala fihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata tentang mereka, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Summa alladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang setelah mereka, selanjutnya orang-orang yang setelah mereka, summaladina yalunahum, kemudian orang yang setelah mereka. Alal khilaf, apakah Nabi menyebutkan dua kali atau tiga kali? Insya Allah tidak masalah. Disebutkan dalam catatan kaki di sini, huwa kama fi hadisi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni summaladina yalunahum. Hadis muttafaqun alaih. Waja'a nahwuhu min hadisi Imran bin Husain radhiyallahu anhuma marfu'an. Datang seperti itu pula dari hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Muttafaqun alaih. Waja'a nahwuhu min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Akhrajahu Muslim. Waja'a nahwuhu min hadisi Aisyah radhiyallahu anha marfu'an. Akhrajahu Muslim. Baik, kita lanjutkan yang di atas. Fa'akhadat hadhil jama'atul hisbiyah, maka kelompok-kelompok hisbiyah ini mengambil, mulailah akhirnya ya. Ya, akhada kemudian setelahnya disusul dengan fi'il yang kedua, menunjukkan akhada di sini min af'ali syuruk, mulailah. Kemudian mulailah kelompok-kelompok hisbiyah ini tusaddiru kutubaha, mereka memunculkan, menampilkan kitab-kitab mereka, warasa ilaha dan risalah-risalah mereka, bismis salaf, dengan nama salaf, wa ahli sunnah, dengan nama ahlu sunnah. Oh iya, bahkan apa, termasuk yang paling fanatik pada sufiyah pun menamakan diri sebagai apa, ahlu sunnah wa jamaah. Termasuk di tempat ana di Jawa Tengah itu, apa itu, Wahid Hashim Al-Ash'ari Salafiyah. Semuanya masing-masing mengklaim salafi, padahal betul-betul apa, menyelisihi salaf, ikut kepada tarekat ini, tarekat itu. Tatkala anak dulu bertanya, kenapa dikatakan salafiyah? Oh, karena mempelajari kitab kuning. Oh, ternyata sederhana salafiyah, yang penting kitabnya kuning. Wahum bihadal amal yadusuna summa fil asal. Sementara mereka, wawunya wawul wawu apa hal ya, dengan amalan ini mereka menyusupkan racun ke dalam madu. Wayahtafuna waraa hadzal laqab, dan mereka bersembunyi di belakang julukan ini. Litalbisi wa tadlil, untuk menimbulkan kerancuan dan penyesatan. Seperti partai politik yang dibuat oleh, yang disusun di antara siapa yang menyusun itu, Abul Hasan Al-Misri Al-Ma'ribi. Partai apa namanya itu? Hizbur Rasyad As-Salafi. Masing-masing mengklaim salafi, tapi ikut-ikutan rebutan kursi. Ini tak betul. Sibuk dengan politik yang penuh dengan ma'ruf, perkara-perkara yang menyelisih syariat, mungkin kekufuran, mungkin kefasikan, mungkin kedurhakaan, mungkin kemunafikan. Taib. Wa kam wallahi fi hadhil kutubi war rasail. Ini kan soal litaksir. Berarti maknanya alangkah banyaknya demi Allah di dalam kitab-kitab ini tadi dan risalah-risalah ini tadi, min mubayanatin lil manhajis salaf, penyelisihan terhadap manhaj salaf, manhaj salafi, wa nusratin limadhabil khuluf, dan menyelisihi dan menolong madhab madhab para khuluf, yaitu para khalaf, generasi belakangan atau yang mengikuti apa pemikiran orang-orang belakangan. Iya, suluf dan khuluf tadi ya. Wazan fu'ul. Wal firaqid dhalah, menolong kelompok-kelompok yang tersesat. Kal khawarij wal mu'tazilati wasufiyah, seperti khawarij, banyak yang mengklaim kami juga salafi, baik yang di Irak ataupun di Syam, yaitu apa ISIS, ataupun yang di Yaman yaitu Qaidah, dan di berbagai tempat. Tuh ya. Dan juga di tanah air kita, kelompok-kelompok khawarij tapi menamakan diri sebagai salafi. Wal mu'tazilah, demikian pula mu'tazilah wa sufiyah. Fahada amr, ini satu perkara. Al amru tsani, perkara yang kedua, ma qamat bihi hadhil jama'at, sesuatu yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini tadi, au ba'dhuha, atau sebagian dari kelompok tadi, minat ta'alluqi bi ba'di ahli sunnati wa jama'ah, berupa ketergantungan, yaitu menggantungkan diri kepada sebagian dari ahlu sunnah wa jama'ah, mengklaim kami ikut jalannya Syekh Muhammad bin Abdullah An-Najdi mungkin, atau yang lain mengatakan apa, kami ikut Ibnu Taimiyah, padahal untuk menipu orang lain. Atau di sebagian tempat, oh kami selalu ikut Imam Al-Wati'i, tapi giliran minta-minta ternyata oh ulama Saudi membolehkan. Nah, ternyata penipu aja kalian. Mengaku apa ikut guru kita Imam Al-Wati'i, tahu-tahu prakteknya tidak demikian. Li tahqiqi hadfin muayyan, untuk merealisasikan sasaran tertentu, tujuan tertentu. Innama yusilu ilaihi antariqi hadha syakhs, yang mana hanyalah dia akan sampai, atau tujuan ini sampai ke situ melalui jalur orang ini, agar dipercaya, agar ini dan itu oleh orang-orang. Alladzi ta'allaqu bih, yang dengan itu dia, mereka itu bergantung. Sebagaimana apa sebagian orang di Yaman yang menampakkan diri sebagai hizbi, tetapi tatkala memang dia hizbi, tatkala dia pergi ke Saudi untuk cari dana, mengatakan oh saya ini adalah pengikutnya Imam Al-Albani misalkan, Imam Ibnu Bas. Nah, kalau ke Jordan mengatakan oh saya ini adalah penggemarnya Imam Al-Albani, akhirnya dapat duit banyak. Ya ini penipu sebenarnya, memakai nama tokoh tertentu untuk mencari duit, sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib dan anak cucu beliau, orang-orang Syiah, mereka itu adalah ta'akkalu bi asma'ina, mereka mencari makanan dengan nama-nama kami, mengklaim sebagai ahli bait, padahal tidak ikut jalannya Ali dan para ahlul bait. Wa huwa fil haqiqati bari'un kullal bara'ati min hadha ta'alluq, padahal tokoh tadi secara hakikatnya berlepas diri dengan sebenar-benar perlepasan diri, memisahkan diri dari ketergantungan tadi. Kula ini mansub sebagai apa? Maf'ul mutlak libayani nau'iyatil bara'ah. Jenis bara'ahnya seperti apa? Yaitu betul-betul berlepas diri, tidak ada keterkaitan sama sekali. Benar-benar berlepas diri. Walikai yakunal kalamu wadhiha, agar ucapan ini menjadi jelas. Yakuna mansub kenapa? Bi'an mutmarotan ba'da kai wujuban. Baik, agar ucapan ini menjadi jelas, fa innani aqul, maka sesungguhnya saya akan mengatakan, inna jama'atal ikhwanil muslimin, sesungguhnya kelompok ikhwanul muslimin, dan danu haula juhudi Syekh Muhammad ibn Ibrahim, mereka mendengungkan, mendendangkan di sekeliling, di seputar apa, berbicara tentang kerja keras Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syaikh, mufti sebelum Imam Ibnu Bas itu rahimahullahu taala, sehingga orang kagum, oh ini salafi, kalian salafiyun, buktinya apa, kalian sangat memuliakan mufti Al-Syaikh itu. Fima yusammunahu bil hakimiyah, tetapi ternyata pembahasan mereka selalu terkait dengan masalah hakimiyah, karena Syekh Muhammad bin Ibrahim banyak menulis tentang masalah itu, ceramah tentang itu. Tapi bukan tujuannya adalah menjadikan ini sebagai salah satu dari jenis-jenis tauhid, bukan. Tapi untuk memperingatkan para penguasa di dunia agar mereka itu berhukum kepada hukum Allah. Jangan malah berhukum dengan hukum-hukum wad'iyah buatan manusia, itu hukum-hukum tauhid. Fa abrazu juhuda hadza syakhs, maka para ikhwanul muslimin menampilkan kerja keras tokoh ini. Wa hadzal imam, kerja keras imam ini fi hadhil qadaya, di dalam kasus-kasus ini, khusus membahas masalah ini, bukan masalah tauhidul uluhiyah dan sebagainya. Li dhannihim anna ma fi kalami, karena mereka menyangka apa yang ada di dalam ucapan beliau itu yu'ayidu batilahum, mendukung kebatilan mereka. Alladzin tawawu alaih, yang mereka niatkan, yang intawawi, yaitu mereka sembunyikan di dalam batin mereka. Mereka simpan, mereka lipat di dalam batin mereka. Yang berupa apa? Min takfiri daulah, yaitu mengkafirkan penguasa. Baik, berhukum dengan hukum tauhid, maka penguasanya pasti tauhid. Tauhid berarti kafir. Kafir berarti apa? Digulingkan saja. Ujung-ujungnya ke situ. Wa min samma jawazul khuruji alaiha, dan dari sana maka mereka akan menyatakan boleh memberontak kepada penguasa yang seperti itu tadi, pemerintah yang seperti itu tadi. Wa kadzabu alaih, ini sulasi ya, kadzabu bukan kadzabu, kadzabu, mereka berdusta atas nama imam ini Muhammad bin Ibrahim al-Syaikh. Waftarau, mereka membuat-buat kebohongan, wallah, demi Allah. Fa mauqifuhu minad daulah, karena fa-nya ini adalah fa'ut ta'lil. Kenapa dikatakan mereka dusta? Karena sikap mufti ini kepada penguasa wadihun la gubara alaih, ini jelas tidak ada kesamaran, tidak ada debu yang menutupinya. Wa enggak ada wau. Kutubuhu warasailuhu tufsihu an dzalik, kitab-kitab beliau dan risalah-risalah beliau telah menerangkan yang demikian itu secara fasih. Wa qad takallama rahmatullahi alaihi bi kalamin hasanin badi, beliau rahimahullahu taala telah berbicara dengan perkataan yang baik dan bagus. Fi risalatin, dalam suatu risalah yang taba'atha, enggak tahu ini fa'ilnya hiya, tapi kembali kemana misalkan taba'atha, kira kenapa taba'atuha gitu. Baik, kalau sesuai ya, berarti istilahnya dia apa, masdar kah kemungkinan ya, paling dekatnya firisalatin, seandainya to be at, tapi enggak mungkin ada mudhaf kepada apa, kepada dhamir yang seperti ini to be at ha taba'atuha, memang yang paling dekat itu jazakallahu khairan. Firisalatin taba'atuha, walaupun tetap agak itu memang ya rancu, karena dia posisinya sebagai na'at di sini, enggak masalah. Risalah yang cetakannya itu ismuha, ya memang paling dekatnya jadinya itu. Sorry, taba'atuha ismuha, cetakannya, namanya, judulnya Nasihatun Muhimmah fi Salasi Qadaya. Nasihat yang penting tentang tiga peristiwa atau tiga kasus. Terkadang anak-anak perlu mengatur apa? Mengatur penyusunan bahasa lagi, karena sudah terlanjur lama di negeri jiran kan. Kasus di sana case. Sehingga kadang Ikhwan yang mendengar dari Indonesia tanya, kenapa selalu bilang kis-kis? Ini case, mereka mengatakan case, yaitu apa? Kasus. Iya, kasus. Wa dzakara mauqifahu min wulatil umur. Dan beliau telah menyebutkan sikap beliau kepada pemegang pemerintahan, para penguasa itu. Wa sarraha biwujubi ta'atihim. Dan beliau telah terang-terangan menyebutkan tentang wajibnya menaati mereka. Fi ghairi maksiatillahi subhanahu wa ta'ala. Namun bukan di dalam perkara yang berupa kedurhakaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadal kalamul ladhi satorahu syaikh, maka ucapan ini yang ditulis oleh syaikh fitil karisalah, di dalam risalah itu wa amsaliha wa amsalih, baik amsalih berarti apa tuhnya amsaluh, kalam yang seperti ini pula berarti dia adalah kembalinya ke apa ini ma'tuf kepada al kalam tuhirnya, dan yang seperti itu huwa min salbi maudhu'i juhudi syaikh fil hakimiyah, ini termasuk inti dari pembahasan kerja keras syaikh di dalam masalah hakimiyah. Jadi walaupun beliau menasihati para penguasa untuk berhukum dengan hukum Allah, tetapi beliau juga menasihati para rakyat untuk tetap tidak melakukan pemberontakan, tetap taat di dalam perkara yang ma'ruf dan sebagainya. Lakinnal qauma kalladzina wada'u usbu'ahum ala ayati Taurah, akan tetapi kaum itu, orang-orang ikhwanul muslimin, mereka itu seperti orang-orang yang meletakkan jari jemari mereka di atas ayat Taurat. Allati ja'at fi zunah, yang ayat itu datang tentang orang-orang yang berzina. Mubayyinatan wujuba rajmihim, yang mana ayat tadi datang dalam keadaan menerangkan wajibnya merajam mereka. Li ikhfa'iha, lamu ta'lil dari apa? Wadu'u, untuk apa mereka meletakkan jari-jari mereka tadi? Untuk menyembunyikan ayat itu, untuk merahasiakan ayat itu. Wakat miha, menyembunyikannya. Nas'alullah ta'ala salamata wal mu'afah, kita mohon kepada Allah ta'ala keselamatan dan pemaafan. Kalau mu'afah maksudnya adalah afwa, kalau mu'afah ini masdar mimi dari afiyah, berarti apa? Penjagaan. Ala anna mustalah al hakimiyah, ini kita nanti sampai satu jam dah insyaallah. Baik. Walaupun sebenarnya istilah hakimiyah alaihi ma'akhid ada beberapa kritikan. Iya, ini kalam yang memiliki beberapa sudut pandang dan boleh jadi memang akan dipakai untuk senjata untuk membuat kerancuan. Wa qad naqadahu ghairu wahidin minal kutabi wal mufakkirin, dan telah dikritik oleh lebih dari satu orang dari para penulis dan para pemikir. Wa qala anhu Dr. Muhammad Ammarah innahu syi'arun dakhilun ala turasinal qadim, sesungguhnya dia ini istilah hakimiyah adalah syiar. Syiar ini alamat yang bersifat diniyah, syiar dakhil yang disusupkan. Dakhil wazan fa'il bimana maf'ul, madkhul yang dimasukkan. Ala turasinal qadim, ke dalam warisan kita yang telah lampau. Wajtihadinal hadis, dan di dalam kerja keras kita yang sekarang ini yang baru. Wadhahaba ba'dul kutab, sebagian penulis mencoba atau memulai, ka Muhammad Said al-Ismawi wa Ahmad Kamal wa Hafidh Iyab. Wawalam, ini tokoh-tokoh di masa itu. Ila, taib zahaba ila berarti apa? I'taqada awi tanaqa, yaitu berpendapat atau meyakini anna hadza syiar, mereka berpendapat bahwasanya syiar ini huwa nafsu syiaril khawarij, ini adalah syiar khawarij itu sendiri. Alladzi rafa'uhu ayyama Ali ibn Abi Thalib, yang mereka tinggikan, mereka angkat pada hari-hari pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Wa huwa la hukma illa lillah, yaitu tidak ada hukum kecuali milik Allah. Tayyib, kalimatul haq urida biha batil, ini kalimat yang benar namun yang diinginkan dengannya adalah kebatilan. A'udzu fa aqul, saya kembali kemudian saya mengatakan lamma raaitu hadzal amalal musyin, tatkala saya melihat pekerjaan yang buruk ini, intisab-intisab yang menipu, menisbatkan diri pada tokoh tertentu atau menisbatkan diri kepada salafiyah, namun ternyata isinya adalah penipuan. Min hadhil jama'at, dari jamaah-jamaah tadi itu, kelompok-kelompok organisasi tadi itu. As-sara fi ba'di syababina, saya melihat bahwasanya amalan ini, amalan yang buruk ini telah berpengaruh pada sebagian pemuda kita. Wa khada'ahum, dan memperdaya mereka bimithli hadhihi syi'arat, dengan syiar-syiar, slogan-slogan barangkali. Siang seperti ini, ahbabtu an udzakira usulan lidakwati salafiyah. Saya suka, saya ingin untuk menyebutkan prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Biha, yang mana dengan itu banyak bak sababiyah, yaitu boleh jadi sababiyah ya, boleh juga bak isti'anah, yang dengan itu yatamayyazu ahlul haqqi min ghairihim, menjadi terpisahkanlah ahlul haq dari yang lainnya. Dan ini salah satu bentuk tamayyuz. Memang apa, harus jelas syiarnya tidak boleh sama, pelaksanaannya juga tidak sama. Tentunya dengan apa, memperhatikan istilah-istilah yang disyariatkan, kata Syekhul Islam. Tidak dengan yang penting beda lalu kita memakai nama sesuka hati kita, bukan begitu. Ikut dalil, tetap ikut dalil. Ya tamayyazu salafiyyu hatta minal mudda'il kadzib, yang mana dengan itu salafi yang hakiki memisahkan diri dari orang yang mendakwakan dirinya secara dusta, ya dia pendusta. Apa ini ya? Oh ya, fa inna fi aman. Iya betul. Fa inna fi aman minan nas, karena ada beberapa kelompok dari umat manusia, imtatus salafiyah, mereka memanjangkan salafiyah, membuat jadi renggang, seperti apa? Karet, jadi apa? Matot. Mengatakan salafi, tapi ternyata salafinya longgar sekali. Yang penting apa? Yang penting kami bukan syiah, lawan syiah adalah sunni, jadi semuanya adalah sunni salafi. Nah, ini adalah ibarah matotoh, ungkapan yang bagaikan karet, bisa ditarik-tarik jadi sangat luas. Wahum minhum wahia minhum bura'a, sementara salafiyah berlepas diri dari mereka. Fal asy'ariyah yasumuna annahum min ahli sunnati wa jamaah, orang-orang asy'ariyah menyatakan mereka ini termasuk ahli sunnah jamaah, ya aswaja katanya. Padahal sebelum asy'ariyah lahir, Imam Ahmad ya mendakwahkan ahli sunnah wa jamaah, istilah itu. Wa kadzabu, sementara mereka itu dusta, orang-orang asy'ariyah. Tayyib. Wa baunun kabirun baina ahli sunnati wa jamaah wa baina manhajihim. Ada jarak yang besar, perbedaan yang besar antara ahli sunnah wa jamaah dengan manhajnya orang-orang asy'ariyah. Karena asy'ariyah walaupun nampaknya menetapkan asma wa sifat, tetapi bukan dengan metode yang datang dari Quran wa sunnah. Mereka menetapkannya adalah memakai akal. Tayyib. Walaupun mereka menetapkan 7 sifat nampak seperti ahlu sunnah, tetapi metodenya adalah metode akliyah. Sementara Quran wa sunnah sekedar syawahid wal mutaba'at, kata para ulama. Na'udzubillah. Dan di dalamnya pun penuh dengan penakwilan. Kata beliau, wa ma yasiruna alaih. Tayyib. Demikian pula antara jalan ahlu sunnah wa jamaah dengan jalan yang mereka tempuh. Jelas memang lain. Ahlus sunnah dengan asy'ariyah. Wa hadhil usulul lati saufa adzkuruha, dan prinsip-prinsip ini yang saya akan menyebutkannya, hiya muttafaqun 'alaiha baina du'atil manhajis salafi. Ini telah disepakati di antara para pendakwah manhaj salafi. Hadisan wa qadiman wa hadisan, dahulu kala dan di masa sekarang. Wa qabla an adzkura hadhil usul, dan sebelum saya menyebutkan prinsip-prinsip ini, wa ubayyinaha bayanan syafian kafiyah, dan sebelum saya menerangkannya dengan penjelasan yang memuaskan dan mencukupi, insyaallah aku saya mengatakan inna salafiyah allati nad'u ilaiha, sesungguhnya salafiyah yang mana kami mengajak umat manusia kepadanya, laisat kal jamaati islamiyati hizbiyah, bukan seperti kelompok-kelompok islamiyah hizbiyah, al maujudatil an, yang ada sekarang ini, hizbiyah, pengelompokan, kepartean, baik partai yang wabiha ataupun yang mughallafah, yang jelas ataupun yang terselubung. It anna salafiyah tahiyya jamaatul muslimin, karena salafiyah adalah jamaahnya kaum muslimin. Sementara jamaah yang terpandang adalah jamaahnya para sahabat. Baik. Dan jamaah yang terpandang adalah mawafal haqqa walaupun tawahdak, sesuatu yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau sendirian. Hadisnya siapa ini? Hadisnya siapa itu mawafal haqqa walaupun tawahdak? Siapa yang membantu mengingatkan ikhwah? Ini asar siapa? Iya, tamam. Abdullah Ibnu Mas'ud. Baik. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam As-Sunanul Kubra. Ana ingatnya di dalam As-Sunanul Kubra dari Amr bin Maimun dari Abdullah bin Mas'ud, tamam. Itulah yang hakiki. Kemudian kata beliau, faqul man taqada al-aqidah as-salafiyah, maka setiap orang yang meyakini akidah salafiyah, baik akidah dalam masalah asma wa sifat ataupun terkait dengan masalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, terkait dengan sikap kepada para sahabat dan seterusnya, sikap kepada penguasa dan sebagainya, wal tazamaha, dan dia setia menekuninya, fi waqi'ih, di dalam kenyataannya, fahuwa salafi, maka dia itu salafi. Sama saja dia di negara ini atau di negara lain, sama saja dia itu belajar ke guru ini atau guru itu dan sebagainya. Baik, tidak seperti ucapan apa sebagian harokiyun, kalian fanatik pada ulama Yaman, enggak? Kalau kami fanatik enggak seperti ini kami, insya Allah. Tayyib. Tapi apa kebenaran dilihat dari dalilnya, dan ulama bukan hanya di Yaman. Kemudian dikatakan di sini, la nufarriqu baina ahadin wa ahad. Kita tidak membedakan antara orang ini dan orang itu. Yang penting apa? Prakteknya memang dia adalah salafi. Laisa lana irtibatun bi ghairi wulati amrina min hukamin wa ulama. Kami tidak punya keterikatan dengan yang selain para umara kami, para ahli, kepada apa? Waliul amr kami dari kalangan para penguasa dan ulama. Bukan apa memiliki yang diistilahkan sebagai apa bayat kepada apa Syekh Thariqat atau bayat kepada pemimpin jamaah dan sebagainya itu. Sebagaimana dahulu digencarkan di sekolah-sekolah, di universitas-universitas, kita wajib ikut jamaah, kalau tidak matinya mati jahiliyah. Ya sudahlah saya ikut jamaah. Lalu apa yang wajib dilakukan? Ya bayat. Berarti siapa pemimpin jamaah? Itu rahasia, yang penting kok bayat aja. Ini penipuan, gimana kita membayat cacing dalam tanah? Gak jelas, gerakan bawah tanah kan. Yang di bawah tanah apa? Cacing. Tuh. Kalau dia hak, kenapa dia takut-takut menampakkan dirinya? Wa nahnu la nukhfi syai'a mimma indana, dan kami tidak merahasiakan sesuatu apapun dari keyakinan yang kami miliki. Bal ma nahnu alaihi mudawwanun fil kutub, bahkan apa yang mana kami ada di atasnya, keyakinan yang kami ada di atasnya itu tertulis di dalam kitab-kitab. Makanya dulu tatkala apa itu Markis di Malaysia diserang oleh tentara, karena ada tentara dan polisi, karena ada berita palsu dari orang Syiah Rafidhah, sampai ada salah satu santri yang meninggal dunia itu karena tergelincir tatkala ditangkap. Ternyata apa mobil polisinya tergelincir dan seterusnya, masing-masing disidang dari murid yang murid biasa sampai ke syekhnya, yaitu Syekh Zaid dan seterusnya. Yaudah kita jelaskan akidah kami begini, prinsip kami gini, ini bukunya ini dan seterusnya, tinggal dilihat dan sebagainya. Tidak ada yang kami sembunyikan. Akhirnya memang apa diumumkan bahwasanya terbukti bersih, tidak bersalah. Baik, masmu'un fil asritah, didengar di dalam kaset-kaset ya di masa lalu, sekarang masya Allah lebih apa lebih modern. La siriyatun, la siriyatun wala tanzimun. Baik, dengan apa bi ilgoi apa itu amalu la dikarena amalu apa la di sini ya, karena apa terjadi tikrarul la. Boleh la siriyata wala tanzima, tidak ada kerahasiaan kecuali kalau antar suami istri terserah, ini perkara pribadi. Untuk agama tidak ada yang perlu dirahasiakan. Dan tidak ada tanzim, yaitu apa membuat organisasi tertentu, siwa tanzimi waliil amr, kecuali organisasi yaitu apa pemerintahan, milik pemerintah, kita taat kepada penguasa. Penguasa perlu organisasi, yaitu ada wakil-wakil di setiap daerah, itu terserah urusan pemerintah. Wa naral irtiba atau bi ulama issalaf amran daruriyah, dan kami memandang bahwasanya mengikatkan diri dengan ulama salaf adalah perkara yang sangat wajib, sangat penting. Baik. Dan tidak seperti tuduhan para hizbiyun wal mughridun, kalian melepaskan diri dari para ulama. Masalahnya adalah kalian menganggap ulama hanya satu, itu masalahnya. Sehingga menuduh orang yang tidak ikut ulama satu berarti tidak ikut ulama sama sekali. Ini masalah kalian. Baik, bukan masalah kami. Alhamdulillah kami tidak sendirian. Wa yumassiluhum fil qurunil mutaakhirah, dan yang menjadi contoh untuk mereka di generasi-generasi terakhir, a'immatud da'watin najdiyah, para imam dakwah najd rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alaihim ajmain. Dan ini sekedar contoh, bukan berarti satu-satunya dan bukan berarti mereka maksum. Wa man ta'assara bihim, dan juga para imam yang terpengaruh oleh mereka, terpengaruh dalam kebaikan tentunya, seperti Imam As-Sunani di masa Imam Muhammad bin Abdullah An-Najdi. Demikian pula setelah masa beliau adalah apa, Imam Asy-Syaukani. Kemudian setelah masa beliau adalah Imam sebagian mengatakan Imam, ya minimalnya adalah Al-Lamah Syidik Hasan Khan At-Tanuhi dan yang seterusnya. Fi waqtihim wa man ba'dahum, di masa mereka dan orang yang setelah mereka. Baik, kelanjutannya insyaallah setelah sholat duhur. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.